segenap jalanku. Dalam setiap langkahku, hanya kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi dalam hidupku. Yesus, kau terbaik.